yang itu semua tidak bisa diraih, tidak bisa didapatkan kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala pilih. Karena sekian dari keistimewaan, keutamaan telah dilalui, telah dilewati, bahkan didapati oleh hamba-hambanya. Tapi mereka tidak sadar. Mereka tidak merasakan bahwa mereka sekarang berada di satu keadaan yang istimewa. Di satu waktu yang utama. Yang keutamaan dan keistimewaan yang datang pada hari itu kemungkinan besar tidak akan berulang padanya. Sehingga terlewatkan begitu saja tanpa dia mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan mereka yang Allah pilih. Didatangkan kepada mereka, dipertemukan kepada mereka suatu yang istimewa. Keadaan ataupun waktu. Kemudian dia meraihnya. Dia menyadari bahwa ini adalah suatu yang istimewa dari Allah. Dia meraihnya karena dia mengetahui ini adalah suatu yang utama dari Allah. Maka dia pun mendapatkan keistimewaan dan keutamaan tersebut. Dan tidak diragukan lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang istimewa. Yang Allah pilih. Mendapatkan hari-hari atau mendapatkan waktu dan keadaan tersebut. Mudah-mudahan Allah juga menjadikan kita dari hamba-hambanya. Yang ketika diberikan, didatangkan suatu yang utama dan keistimewaan bisa meraihnya. Bisa mengambilnya. Mengisinya dengan apa-apa yang dia ridai. Sehingga kita termasuk dari hamba-hambanya yang beruntung yang tidak menyia-nyiakan apa yang dia datangkan dari keistimewaan. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma min ayyamil amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyam al-ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika shay'. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, tidaklah dari hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. Tidaklah satu hari atau hari-hari yang berjalan beramal saleh itu dicintai oleh Allah dari hari-hari ini. disebutkan yaitu ayyamul ashr, yaitu 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ketika mendengarkan hal ini, para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah kalau demikian? Maka kata beliau, tidak juga jihad di jalan Allah kecuali seorang keluar berjihad dengan dirinya dan hartanya, kemudian dia tidak kembali, yaitu dia mati syahid dan hartanya pun habis. Dia perjuangkan, dia salurkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barulah mungkin sepadan ketika kita mendengarkan riwayat ini. Nampak bagi kita semua keistimewaan dan utamanya hari-hari tersebut. Karena itu para ulama mengatakan, hari-hari yang istimewa dari hari-hari dunia adalah 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Adapun malam-malam yang utama dari malam-malam dunia adalah 10 malam yang akhir di bulan Ramadan. Ibadallah, hamba-hamba Allah, sadarlah bahwa hari-hari yang utama dan istimewa ini tidak terasa beberapa hari ke depan. Kita akan mendapatkannya dan kita akan bertemu dengannya. Tentunya dengan apa yang sudah kita katakan tadi dari hamba-hamba yang utama. Dia akan meraih apa yang istimewa, apa yang utama yang didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar kita menjadi hamba yang utama, maka 10 hari ke depan dari hari-hari Dzulhijjah yang pertama adalah hari-hari yang istimewa. Hari yang tidak pantas untuk kita lewatkan begitu saja. Kita luputkan dengan meraih keistimewaan dan keutamaan padanya. Sangat jelas dalam riwayat, kita diarahkan oleh Rasulullah untuk meraih hari tersebut. Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari yang dikatakan beramal saleh padanya lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain disebutkan, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, ما من أيام أعظم ولا أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام العصر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. tidaklah didapatkan dari hari-hari yang lebih agung, lebih besar kadarnya, keutamaannya dan keistimewaannya, lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang beramal soleh pada hari-hari tersebut, jadi tidaklah ada satu atau tidaklah didapatkan dari hari-hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah beramal soleh pada hari-hari tersebut dari hari-hari 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Fa'akthiru, maka sebagai bimbingan dari amal soleh yang kalian kerjakan padanya, perbanyaklah di hari-hari tersebut dari bertahlil, dari bertakbir, dari bertahmid, mengucapkan kalimat yang utama, la ilaha illallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, dan tentunya dari azkar, dan juga dari bacaan-bacaan yang utama, dari bacaan-bacaan yang mulia, yang dia itu berupa amal soleh tentunya. Maka perbanyaklah di hari-hari tersebut mengisinya. Dan pada 10 hari yang pertama itu, ada hari yang lebih utama lagi. Karenanya dikhususkan pada hari yang lebih utama tersebut, amalan yang utama pula ditekankan, dihimbau, yaitu puasa di hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Afdalul ayyam yaumu Arafah, seutama-utama hari di dunia dari hari-hari yang ada adalah hari Arafah, di mana hari Arafah ini berada di 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah. Ketika datang hari tersebut, maka tentunya kita, ketika ingin mengikuti bimbingan Rasulullah dan mendapatkan keutamaan dari Allah, kita mempersiapkan diri kita, menyingsingkan lengan baju kita dengan bentuk kesungguh-sungguhan, beramal soleh di hari-hari tersebut. Bahkan disebutkan oleh sebahagian para ulama, hari-hari tersebut lebih utama dari hari-hari Ramadan. Karena disebutkan dalam hadis demikian, ma min ayyamil amal salih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Sebagaimana telah dikatakan tadi, 10 hari-hari yang utama di dunia adalah 10 hari bulan Dzulhijjah yang pertama. Dan malam-malam yang utama di dunia adalah 10 malam yang terakhir di malam-malam Ramadan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Karena itu kata mereka para ulama, hanyalah mereka yang mengetahui, hanyalah mereka yang memiliki ilmu dengannya, bisa meraih dan mendapatkannya. Karena itu, kita hamba-hamba Allah yang telah mengetahui riwayat ini, dan tentunya telah mendengarkan riwayat tersebut, bagi kita untuk bersegera beramal saleh di hari-hari istimewa tersebut, kita raih sebagaimana kita meraih Ramadan. Tentunya tidak diragukan Ramadan dengan kemuliaannya dan keutamannya, dan bagaimana bentuk persiapan seorang mukmin menyambut Ramadan. Namun dengan riwayat yang telah kita dengarkan tadi, tentunya juga sebagaimana Ramadan kita pun bersiap mempersiapkannya, menyambutnya. Menyambutnya dengan apa? Menyambutnya dengan amal saleh. Datang hari tersebut, kita sambut dengan amal saleh. Yang beramal saleh lebih dicintai oleh Allah, lebih agung, lebih mulia di sisi Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan, bahkan jihad pun, terkecuali seorang yang keluar berjihad dengan hartanya dan dirinya, kemudian dia tidak kembali, karena dia mati syahid, dan hartanya pun habis dibelanjakan, untuk memperjuangkan agama Allah. Baru itu sepadan dengannya. Maka hari-hari tersebut adalah hari-hari yang hanya diketahui oleh para ulama atau mereka yang mengetahui ilmu agama. Dan ini menunjukkan keistimewaan mereka, orang-orang yang berilmu dan mengetahui agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketidakadanya pengetahuan mereka terhadap hari-hari tersebut, mereka merasa biasa. Mereka merasa tidak ada artinya dan tidak ada apa-apanya, sama dengan hari-hari yang lain. Maka itu adalah salah besar. Bahkan hari-hari tersebut adalah hari-hari terbaik di dunia. Hari-hari istimewa. Maka tidak pantas seorang mukmin yang mengetahui keistimewaannya melalaikannya. Ketika ditanya dengan amalan, mana yang lebih utama, bersedekah di bulan Ramadan dan bersedekah di hari-hari tersebut? Maka dijawab oleh para ulama kita, tentunya dengan hadis ini, bersedekah di hari-hari tersebut lebih utama. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena sedekah dari amal saleh, sehingga segala bentuk yang amal dikatakan amal saleh dilakukan di hari tersebut utama dan azam di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari beberapa yang mesti untuk kita ketahui menyambut hari yang istimewa ini, tentunya yang pertama, secara umum tadi kita katakan dengan amal saleh. Maka yang berikutnya, penunaian ibadah haji dan umrah. Dan dia itu adalah seutama-utama amalan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-umratu ilal umrah kaffarah lima bainahuma. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Dari umrah ke umrah, di situ ada kaffarah di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, tidak ada balasannya di sisi Allah kecuali surga. Maka menunaikan umrah di hari-hari tersebut, dan tentunya menunaikan haji di hari-hari tersebut, sebagaimana di bulan tersebut adalah bulan Dzulhijjah. Setiap tahunnya kaum muslimin berbondong-bondong menunaikan ibadah haji di hari-hari tersebut. Maka beruntunglah mereka yang benar-benar menunaikannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hajjul mabrur, al-hajju al-mabrur laisa lahu jaza. Haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Inilah dari salah satu amal saleh yang besar, yang agung, yang ditunaikan di hari tersebut. Karena ini merupakan amal saleh, amal yang besar, tentunya kaum muslimin berazam dan bersungguh-sungguh untuk mempersiapkan dirinya menunaikan ibadah tersebut, sehingga kemudian Allah memudahkan baginya jalan, memudahkan baginya untuk menegakkan ibadah di rumahnya yang mulia dengan haji dan umrah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tidak pantas bagi seorang mukmin keinginan yang utama berkunjung, berpariwisata di penghujung dunia, di seluruh dunia, dalam keadaan ibadah yang mulia ini, dalam keadaan status dia mampu, dia tinggalkan. Meninggalkannya tentunya merupakan dosa besar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ketika dia mampu, mudah-mudahan Allah memudahkan siapa saja ya dari hamba-hamba yang beriman untuk bisa menunaikan amal yang mulia dan utama ini di hari-hari tersebut. Allahumma amin. Yang berikutnya, dalam menyambut hari-hari yang utama dan mulia tersebut, maka disebutkan oleh para ulama menafsirkan dan menyebutkan amal saleh secara umum, tidak diragukan lagi dari amal saleh tersebut adalah berpuasa di hari-hari tersebut. Secara khusus di hari Arafah bagi yang tidak berhaji. Tidak diragukan puasa merupakan afdhalul a'mal. Sebagaimana Allah akan membalas secara langsung puasa tersebut. Di mana Allah berfirman dalam hadis qudsi, "As-sawmu li wa ana ajzi bihi." Annahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Dia berpuasa karena dia meninggalkan syahwatnya, makan minumnya karena saya, maka saya akan membalasnya secara langsung. Demikian. Ini menunjukkan keistimewaan puasa secara umum. Maka kalau puasa adalah ibadah yang agung, ibadah yang mulia secara umum, tentunya beramal saleh dengan puasa di hari-hari tersebut adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa." Ai masira 70 ama. Tidaklah seorang hamba berpuasa di satu hari karena Allah atau di jalan Allah, kecuali Allah jauhkan dengan hari dia berpuasa tersebut wajahnya dari api neraka dengan perjalanan 70 tahun. Sehingga puasa akan menjauhkan dia dari api neraka. Terlebih lagi secara khusus puasa Arafah. Maka dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, siyamu yaumu arafah ahtasibu ala Allah ayyakfur ayyukaffir sana allati qablaha aqablahu wallati ba'dahu. Puasa di hari Arafah, saya melihat, berharap kepada Allah, atau puasa Arafah, yang saya berharap kepada Allah diampunkan atau dihapuskan dosa-dosa yang setahun yang lalu dan setahun yang setelahnya. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, maka dengan hadis-hadis ini menunjukkan betapa mulianya dan utamanya puasa di hari-hari tersebut dari puasa-puasa tentunya sunnah, karena puasa wajib hanyalah di bulan Ramadan dan puasa nazar. Sementara yang lainnya adalah puasa-puasa sunnah. Sementara di hari-hari tersebut adalah puasa yang sangat dicintai oleh Allah. Sebagaimana amal soleh dilakukan di hari-hari tersebut adalah amat dicintai oleh Allah. Dan secara khusus, yaitu di hari Arafah atau di tanggal 9 Dzulhijjah. Maka itu adalah hari yang besar, hari yang paling agung dari hari-hari di dunia. Maka bagi mereka yang tidak menunaikan haji, disunnahkan, ditekankan bagi mereka berpuasa. Kemudian, amal yang setelahnya atau amal yang lain dalam menyambut hari-hari yang istimewa ini, sebagaimana telah disebutkan di atas, memperbanyak tahlil, memperbanyak takbir, memperbanyak tahmid. Maka salah satu darinya adalah takbir. Maka takbir adalah amalan yang amat dicintai. Demikian berzikir. Demikian berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat. Dan mereka pun berzikir, menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan Para ulama menyebutkan hari yang ditentukan di sini adalah ayyamul ashr. 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Karena itu mereka mengatakan disunnahkan, dicintai memperbanyak zikir. Demikian takbir. Sebagaimana dalam hadis, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Karena itu, sahabat Abdullah ibn Umar dan Abu Hurairah didapati mereka keluar dari rumah mereka menuju pasar di hari-hari 10 yang pertama tersebut, di bulan Dzulhijjah. Mereka bertakbir sampai didengar oleh manusia. Maka manusia pun mengikuti takbir. Dan terdengar pun dari manusia takbir. Tentunya takbir di sini, pertama dengan menyebutkan takbir secara umum. Allahu Akbar. Kemudian, tentunya pula, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian yang diketahui, yang diamalkan oleh para sahabatnya. Karena tentunya apa yang diamalkan oleh para sahabatnya, dan para sahabat tidak mengingkari antara satu dengan yang lain, bahkan mereka mengamalkannya. Tidaklah diketahui kecuali itu dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka di hari yang 10 yang pertama, di bulan Dzulhijjah, didapati sahabat mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu di antara takbir mereka, dan akan datang keterangan nanti beberapa takbir yang disebutkan. Jadi secara umum takbir Allahu Akbar, dan dengan takbir yang dibaca dibimbing oleh agama ini dengan apa yang diamalkan oleh para sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Laki-laki umat ini disenangi bagi mereka untuk mengangkat suara mereka dengan takbir. Di mana saja mereka berada, di perkumpulan mereka, di jual beli mereka, di rumah mereka, di jalan-jalan, di masjid, dan yang lainnya. Disenangi mereka mengangkat suara. Adapun wanita umat ini atau perempuan umat ini, maka bagi mereka untuk mengangkat semata-mata dengan apa yang mereka dengarkan untuk dirinya sendiri. Tidak seperti laki-laki yang mengangkat suaranya yang diperdengarkan kepada yang lainnya. Inilah yang dibimbing oleh agama Allah. Tentunya, ini juga dengan bentuk pengamalan terhadap firman Allah subhanahu wa ta'ala, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan bertakbirlah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuknya kepada kalian, hidayahnya kepada kalian, sehingga masing-masing pihak umat Muhammad bertakbir, bertahmid, bertahlil, berzikir di hari-hari ini. Adapun takbir, tentunya dengan apa yang sudah disebutkan tadi, secara umum dan apa yang secara khusus. Demikian, bagi laki-laki umat ini, tidak berzikir secara jama'i, tidak bertakbir secara jama'i, yaitu dengan dipimpin oleh satu pimpinan, tetapi bagi mereka masing-masing untuk bertakbir. sehingga bagi mereka untuk mengumandangkan tanpa harus dipimpin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, karena model dengan dipimpin ini tidak didapatkan keterangannya dan bimbingannya dari salafus saleh, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau ini dilakukan dan diamalkan, tentunya tidak akan tersembunyi di sisi kita dan akan ada keterangannya. Tetapi karena tidak, dan tentunya dipahami, mereka lebih semangat di dalam beramal dan lebih semangat di dalam menegakkan suatu keutamaan daripada kita. Maka didapatkan pastinya dari mereka. Namun karena tidak didapatkan, maka yang benar kita bertakbir, berzikir masing-masing, bertahlil masing-masing, tentunya dengan keadaan kondisinya laki-laki umat ini mengangkat suaranya, perempuan umat ini bertakbir, berzikir dengan semata-mata memperdengarkan kepada dirinya sendiri. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, bertakbir dimulai, yaitu masuknya tanggal 1 Dzulhijjah. Dan ini disebut dengan takbir secara mutlak. Di semua waktunya, malam, siang, sampai menuju kepada salat Id. Demikian ba'da salawat, demikian setelah waktu salat. Tetapi khusus waktu salat, hanyalah dikumandangkan ba'da salawat, yaitu ketika telah masuk hari Arafah. Maka di sini dia bertakbir ba'da salawat, yang disebut dengan takbir muqayyad. Sehingga kapan dia memulai takbir? Memulai takbir dengan takbir mutlak di tanggal 1 Dzulhijjah. Sampai dengan selesainya hari-hari yang utama ini. Dan kapan dia memulai takbir muqayyad? Yaitu tepatnya di tanggal 1, tepatnya di tanggal 9 Dzulhijjah. Itu hari Arafah. Dimulai dari fajar Arafah. Bagi yang tidak berhaji, adapun yang berhaji, yaitu pada hari Arafah di waktu zuhur. Dan takbir muqayyad ini berlangsung terus-menerus sampai akhir hari tasyriq. Takbir muqayyad ini terus-menerus sampai berakhir hari tasyriq. Yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Karena itu, dan ini merupakan yang paling mudah dari amalan yang bisa diamalkan oleh seorang, maka jangan dia meninggalkannya. Jangan dia melalaikannya. Dan jangan dia meluputkannya. Terlebih lagi ditekankan secara khusus fa'aktsiru fihinna. Perbanyaklah pada hari-hari tersebut. Itu tahlil, takbir, dan tahmid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan tidak ada kata malu bagi seorang mukmin ketika dia mengamalkan amal saleh. Tidak ada kata malu bagi seorang mukmin ketika dia beramal dengan amal saleh. Karena buat apa dia malu dalam beramal saleh? Kalau dia malu dalam beramal saleh, dia akan meninggalkan amal saleh, dan ini tentunya tipu daya syaitan. Salat dia malu mengerjakannya, dia akan meninggalkan salat tersebut. Demikian yang lainnya dari amalan, termasuk bertakbir, bertahmid, bertahlil di hari-hari tersebut, atau berzikir di hari-hari tersebut. Kalau dia malu, dia tidak akan mengerjakannya, maka baginya untuk mengerjakan dan tidak boleh malu. Malu dalam kebenaran tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Malu hanyalah kepada apa yang bentuknya maksiat. Dia malu melakukannya karena dia diketahui oleh Allah. Dan akan dipandang tercela ketika dia melakukan maksiat tersebut. Adapun amal soleh tidak pantas untuk dia malu. Sehingga dia memperbanyak amal soleh dengan takbir, tahmid. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dia ucapkan sebagaimana Abdullah ibn Umar ataupun Abu Hurairah, sampai manusia pun mengikutinya. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahilham, dan seterusnya. Kemudian di hari-hari tersebut, dalam menyambut hari-hari yang istimewa ini, kita memperbanyak taubat, memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah, dan menyesali dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita telah lakukan. Kenapa demikian? Karena meminta ampun di hari-hari yang istimewa ini termasuk dari amal saleh. Termasuk dari amal saleh. Demikian Allah Subhanahu wa taala dikatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat menerima dosa hamba-hambanya, menerima pengampunan dari dosa-dosa hamba-hambanya. Allah pun cemburu kepada seorang hamba ketika dia mendatangi apa yang dinilai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah cemburu. Sebaliknya Allah mencintai siapa yang mendatangi dosa, kemudian dia meminta maaf, meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, sebagai bentuk amalan yang dilakukan dalam menyambut hari-hari yang istimewa ini, memperbanyak amal-amal nawafil, amal-amal sunnah dari ibadat baik itu salat, sedekah, qiraatul Quran, beramar ma'ruf nahi munkar, dan yang lainnya dari amal-amal saleh yang tentunya di hari-hari ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kalaupun dikatakan amal itu kecil, ringan, tetapi kalau dilakukan di hari tersebut, maka dia itu afdal dan ahabbu ilallah dari yang selainnya. Dan apabila lagi dia dikatakan utama, maka tentunya dia lebih besar nantinya ketika diamalkan di hari-hari tersebut. Maka apa saja dari amal soleh yang dilakukan seorang hamba pada hari tersebut, kalau dia niatkan dan dia ihtisaban, karena itu adalah hari-hari yang istimewa, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Berbeda kalau dia tidak meniatkan dan dia tidak menyadari di hari-hari yang istimewa tersebut, dia menganggap biasa-biasa saja, maka inilah yang kita katakan dia tidak mendapatkan keistimewaan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian, tentunya di hari-hari tersebut, bagi siapa yang mampu untuk menyembelih hewan kurban di hari An-Nahr, di hari yang ke-10, tepatnya di hari Idul Adha, ataupun di hari-hari tasyriq, maka baginya untuk menyembelih hewan kurban, tentunya dengan mengikuti, mencontohi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dalam banyak riwayat menyembelih hewan kurban di hari Id, di hari-hari tasyriq, maka bagi mereka yang berkemampuan, yang memiliki harta tentunya untuk menyembelih hewan kurban, kalaupun kita ketahui para ulama berbeda pendapat tentang penyembelihan hewan kurban ini wajib dan sunnahnya, namun secara umum disyariatkan, ditekankan menyembelihnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, maka apabila dia dari seorang yang memiliki kemampuan menyembelih hewan kurban, ketika telah masuk Hilal Dzulhijjah, maka dia menahan dirinya untuk mengambil anggota bagian badannya atau untuk memotong rambut, kuku, sampai kemudian sembelihannya disembelih atau hewan kurbannya disembelih. Sebagaimana dibimbing dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilal dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhahi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Dan dalam riwayat, "Fala ya'khudh min sya'rihi wala min adfarihi hatta yudhahi." Apabila kalian telah melihat bulan Dzulhijjah atau hilal, maksudnya Dzulhijjah, dan engkau ingin untuk menyembelih hewan kurban nantinya, maka dia tahan dirinya dari memotong rambutnya, memotong kukunya, atau dalam riwayat, jangan dia mengambil rambut dan tidak pula kukunya sampai dia menyembelih hewan kurbannya. Dan disebutkan juga dari anggota badannya, jangan dia menghilangkan ataupun mengambil dari anggota badannya karena dia ingin menyembelih hewan kurban. Sampai kemudian dia menyembelih, para ulama menerangkan ini diserupakan seperti seorang yang menggiring hewan hadyunya dalam rangka dia berhaji dan berumrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tahliku ru'usakum hatta yablugha al-hadyu mahillah." Jangan kalian memotong rambut-rambut kalian atau rambut kepala kalian sampai membawa hewan hadyu pada tempatnya. Ini nampaknya diserupakan dengan itu, kata mereka. Dan tentunya dengan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah tadi sebagai bentuk bimbingan kepada kita untuk berpegang dengan bimbingan beliau. Karena itu bagi mereka yang ingin menyembelih untuk tidak memotong rambut setelah dia berkeinginan menyembelih dan telah masuk Hilal Dzulhijjah, kuku dan dalam keterangan ulama anggota badannya secara umum. Sampai kemudian nanti dia menyembelih hewan kurbannya. Tentunya di sini secara zahir dilarang bagi pemilik hewan kurban itu saja. Ini tidak mencakup kepada istri dan anak-anaknya. Walaupun hewan kurban yang disembelih oleh si pemilik hewan kurban ini, nantinya hewan kurban ini juga akan menjadi bahagian dari keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Jadi ketika dia menyembelih hewan kurban, termasuk dalam penyembelihan hewan kurban ini, istrinya ikut menyembelih dan mendapat bahagian sembelihan tersebut, dan anak-anaknya, artinya dari sisi pahala. Tetapi baginya saja yang tidak memotong rambut, tidak memotong kuku, dan tidak mengambil anggota bahagian badannya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Disebutkan keterangan ini oleh mereka. Kemudian, bagi istri dan anaknya boleh bagi mereka memotong rambut. Kalau memang mereka melihat atau membersihkan apa yang perlu dibersihkan dari anggota tubuh mereka. Dari kumis, dari bulu ketiak, dan yang lainnya. Adapun yang menyembelih, atau adapun yang berkorban, maka dia tidak diperkenankan. Tetapi tentunya bagi dia untuk membersihkan dirinya, mencuci rambutnya, mandi, membersihkannya sebagaimana biasanya di hari-hari biasa. Dan kalaupun terjadi ada yang tergugurkan dari rambutnya atau yang lepas dari anggota badannya, misalnya kulit kering atau yang lainnya, misal, maka ini tidak ada dosa karena dia tidak bersengaja dan dia tidak ada beban dalam masalah ini. Hanya saja dia dilarang untuk bersengaja menghilangkan dan membersihkannya atau memotongnya. Membersihkannya itu mencukur habis, atau menghilangkan habis bulu ketiaknya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian, di hari tersebut, tentunya, bagi seorang mukmin untuk bersemangat menunaikan ibadah salat Id di hari Id, mendengarkan khutbah, mengambil faedah darinya, karena itu adalah hari di mana dia bersyukur dan beramal kebajikan. Jangan dia jadikan hari tersebut hari yang jelek, hari yang dia melakukan perbuatan maksiat dengan melakukan apa-apa yang dilarang. Tetapi baginya dia untuk menunaikan apa yang sebaik-baiknya untuk dia lakukan, dia peradabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ditetapkan baginya untuk selalu menjaga diri dalam setiap keadaannya untuk beramal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berkata dengan perkataan yang baik, bermuamalah yang baik, ini juga dari amal saleh. Dan yang lainnya. Maka tentunya bagi kita semua, dengan hari yang utama ini, hari yang istimewa ini, marilah kita untuk menyambutnya. Marilah kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang utama, amalan-amalan yang dicintai oleh Allah di hari-hari tersebut, sehingga kita mendapatkan keridhaannya, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu terbimbing. Karena siapa saja dari hamba yang ketika dia didatangkan kebaikan lantas dia menyambut dan menjalankannya, dia akan terbimbing dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil keterangannya dalam pertemuan kita hari ini. Kalau di sana ada hal-hal yang tentunya perlu untuk kita sampaikan pada pertemuan berikutnya, maka kita akan menyampaikannya insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan bimbingannya kepada kita semua untuk melakukan suatu yang lebih utama, melakukan suatu yang lebih baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang ketika mendengarkan kebaikan segera menyambutnya. Allahumma taqabbal innaka sami' mujib da'wat, taqabbal minna. Kemudian sebelum kita tutup, tentunya penting bagi kita di sini untuk menyampaikan dengan keadaan kita di hari-hari ini, dengan musibah wabah yang menimpa manusia seluruh dunia dan tentunya menimpa kaum muslimin di negeri-negeri kaum muslimin secara khusus. Yaitu berkaitan dengan puasa yang akan ditegakkan, tidak diragukan lagi puasa dari amalan yang utama. Tetapi kalau dengan amalan yang utama ini, seorang bahkan dengan kemampuan dirinya bisa termudaratkan, karena seorang dengan kadar dan kemampuan dirinya bisa termudaratkan dengan sakit misalnya. Dia tidak memiliki kekuatan atau dia tidak memiliki kekuatan tubuh. Di mana di hari-hari ini salah satu sebab dengan izin Allah untuk menolak wabah virus ataupun penyakit corona ini dibutuhkan kekuatan tubuh fisik. Sehingga itu disarankan, dianjurkan kita makan yang baik, tepat waktu, membarengi dengan mengasup dari vitamin-vitamin, kemudian juga dengan mengolah tubuh berolahraga ringan. Kalau sekiranya dengan penegakan puasa akan memudaratkan dan akan membahayakan, maka tentunya dar'ul mafasid muqaddam ala jalabil masalih. Menolak dari suatu yang memudaratkan dikedepankan dari semata-mata mengambil maslahat, dan tidak diragukan menolak kemudaratan, itu adalah suatu yang dibimbing oleh syariat. Karena itu, puasa yang sifatnya sunnah ini tentunya dengan keadaan yang seperti ini, bagi kita untuk mempertimbangkan, illa terkecuali pertama puasa Arafah yang amat ditekankan. Maka bagi kita semua puasa tanggal 9 atau di hari Arafah tersebut, karena kita tidak menunaikan haji, untuk menegakkannya. Sementara puasa-puasa yang lainnya, kalau diperhadapkan dengan kemudaratan, maka kita tentunya mengurungkannya. Tetapi karena hari-hari itu adalah hari-hari yang mulia, hari-hari yang utama, kita melakukan amal-amal utama yang lain, yang sangat banyak amal-amal utama yang bisa kita kerjakan. Atau kita bisa menegakkan puasa Senin Kamis yang menyelinginya di hari-hari tersebut. Karena 10 hari ini tidak diragukan akan melewati hari Senin dan Kamis, yang tidak memberatkan bagi seorang untuk menegakkan puasa. Kenapa kita harus menyampaikan hal ini? Karena keadaan kita berbeda di hari-hari sebelumnya. Terutama tentunya dengan keadaan fasilitas kesehatan dan tenaga-tenaga kesehatan. Dengan dzuruf keadaan seperti ini tidak semudah dengan sebelumnya. Ini sekedar saran dan sekedar masukan. Karena melihat keadaan yang seperti ini, berbeda halnya kalau keadaan kita seperti biasanya. Maka bagi kita untuk menegakkan sekuat kemampuan kita dari ibadah, hanya saja dengan keadaan seperti ini, maka kita ingat firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan sekuat kemampuanmu. Dan tentunya Kita sembah Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang kita diberikan kelapangan dengannya. Atau kita beribadah kepada Allah dengan apa yang kita diberikan kelapangan olehnya. Rasulullah pernah mengatakan, i'malu bima tutikun. Beramallah kalian dengan apa yang kalian mampu. Yaitu kemampuan tentunya tidak memudaratkan dan tidak mendatangkan kemudaratan. Tidak diragukan lagi wabah yang ada pada hari ini. Wabah yang dahsyat. Tetapi kita tentunya percaya kepada Allah dan yakin kepada Allah. Apabila telah kita lakukan suatu yang terbaik. Menjalankan apa-apa yang dihimbau dan dibimbing. Dari menjaga kesehatan. Dari mengikuti arahan ulatul umur. Yang mereka adalah ahlinya. Maka insyaAllah ta'ala kita akan selamat. Sehingga itu, tidaklah diinginkan dengan ibadah kita memberatkan diri kita. Karenanya, beramal saleh, yang lain yang bisa kita tegakkan, kita tegakkan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan ini difahami oleh kita semua. Melihat keadaan dan kondisi kita di hari ini. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah melapangkan keadaan kita semua. Mengangkat wabah ini dari manusia semuanya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala kembali memberikan kemudahan dan kelapangan bagi kita untuk mudah beribadah kepadanya dengan apa yang dia perintahkan dan apa yang dia anjurkan. Kepada Allah kita bersandar dan meminta. Mudah-mudahan dia subhanahu wa ta'ala mendengarkan dan mengabulkannya. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.